belum nafas terakhir, tersenyum menyebut Allah, mati husnul khatimah. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, bukakan pintu hidayah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, astaghfirullah, diriku malu. Astaghfirullahaladzim, mikulli dambin adim, ampuni hamba yang dolim. Ya Allah, sungguh ku takut ketika ajal menjemput, tak mampu menyebut Allah, la ilaha illallah. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Oh, imanku hanya sekedar rahmatmu begitu besar, betapa hatiku ingkar. Astaghfirullahaladzim, mikulli dambin adim, ampuni hamba yang zalim. Ya Allah, berikan takdir sebelum nafas terakhir, tersenyum menyebut Allah, mati husnul khatimah. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa, maksiat banyak maksiat, lupa dengan akhirat. Ya Allah, bukakan pintu hidayah, ampuni hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad.